Tiffan, tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada. Alhamdulillah, kesempatan yang baik dari pertemukan Allah dalam majelis yang baik. Judulnya Taubat Seorang Perempuan. Ada seorang ulama besar bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri artinya kota Basrah, berasal dari kata Basrah, Irak. Beliau bercerita tentang seorang perempuan, maaf, zina, jahat, nakal. Tapi dia kelas atas. Dia hanya mau jika dibayar 100 dinar. Uang emas dinar, uang perak dirham. Satu dinar saat ini 4,25 gram. Lebih kurang 2 juta setengah. 100 dinar 250 juta. Karena dia memang seorang perempuan yang luar biasa. Melihat kecantikannya, ada seorang ahli ibadah yang terpukau. Berbisik dalam telinganya pagi, petang, dan siang, dan malam. Oh, alang indahnya. Betapa indahnya, alangkah indahnya bila bisa bersama dengan perempuan yang cantik ini. Maka ahli ibadah ini pun mencari, pergi pagi, pulang petang, siang, malam untuk menghasilkan uang, dan dia memperoleh 100 dinar. Maka dia nekat mendatangi perempuan itu dan memberikan ini 100 dinar. Ketika maaf perbuatan itu akan dilakukan, tiba-tiba saja laki-laki ahli ibadah itu merasakan dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun segera berkata, "Wahai perempuan, ambillah uang 100 dinar ini. Aku tidak jadi melakukannya." Perempuan itu terkejut dan dia katakan, "Oh, tidak bisa begitu. Ambillah uang 100 dinar." "Tidak. Kamu tidak boleh keluar." Lalu kemudian apa yang terjadi? Laki-laki ahli ibadah itu berkata, "Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya perempuan nakal itu mengatakan, "Kamu boleh pergi dengan syarat kamu menikah dengan saya." Baiklah, dia pun pergi menuju kampungnya, bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan yang nakal itu terbuka pintu hidayah, ternyata bukan karena mendengarkan tausiah, bukan karena tazkirah. Tapi karena melihat ada hamba Allah yang sudah memberikan hartanya sebanyak 100 dinar, tapi dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan itu bertobat dan datang ke kampung halaman laki-laki itu, ingin menjumpai, sesuai dengan janji mereka akan menikah. Apa yang terjadi begitu sampai di kampung laki-laki itu? Manakala tatkala laki-laki itu melihat perempuan yang dulu pernah menggoda hatinya, saat itu juga dia langsung jatuh dan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut yang luar biasa. Perempuan itu kecewa. Kenapa tiba-tiba orang yang dia anggap menjadi pintu sebab hidayah taubatnya mati menghadap Allah? Lalu kemudian dia bertanya, "Apakah laki-laki ini punya saudara?" Mereka menjawab, penduduk kampung berkata, "Ya, dia punya saudara kandung." "Kalau begitu, aku menikah dengan saudara kandung." Akhir kisah mereka pun menikah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa selevel tinggi apapun ibadah seorang hamba, tetap juga berbisik dalam hatinya. Karena setan tak pernah mati. "La'aqmudanna lahum siratakal mustaqim." Aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. "La'atiyannahum min baini aydihim." Aku akan datang dari depan. "Wa min khalfihim." Dari belakang. "Wa an aymanihim." Dari kanan. "Wa an syama'ilihim." Dari kiri. Aku akan tetap datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, walaupun ahli ibadah. Oleh sebab itu kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak-banyak membaca a'udzubikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lamah. Jangan pernah merasa berada di zona aman walaupun kita ahli ibadah. Sebelum sholat dia akan berbisik, "Jangan sholat." Dalam sholat dia berbisik, dia main-mainkan fikiran, dia ingatkan kepada macam-macam. Selesai sholat dia berbisik, "Engkau yang paling khusyuk, engkau yang paling hebat." Sebelum mengaji dia katakan, "Kau jangan belajar mengaji." Setelah belajar mengaji dia mulai berbisik, "Engkau lah yang paling hebat bacaannya, tajwidnya, suaranya, naghamnya." Talbis iblis senantiasa datang. Ini yang mengganggu isi kepala. Alladhi waswisu, berbisik-bisik, fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ternyata begitu bersemangatnya orang mencari harta pagi, petang, siang, dan malam, tujuan target yang ingin dicapai bukan berinfak, bukan bersedekah, tapi ingin, maaf, melakukan perbuatan dosa. Terpukau melihat kecantikan seorang perempuan yang luar biasa. Tapi di situ pula lah makna ibadah. Inna salata, sesungguhnya salat tanha, mencegah anil fahsya, dari perbuatan keji wal munkar. Betapa zikirmu, bacaan Quranmu, ibadahmu menjaga dirimu. Apa ini? Buktinya saya salat, buktinya saya puasa, buktinya saya zikir. Pikiran saya tetap ada saatnya dia akan menjadi benteng. Lihatlah bagaimana yang dilakukan laki-laki ini. Saat akan terjadi perbuatan itu, datang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu yang menjadi benteng, menjadi dinding antara kita dengan perbuatan maksiat. Pelajaran yang ketiga, bahwa ada orang yang tobat karena mendengar khutbah, ada orang yang tobat karena mendengar ceramah. Tapi apa yang terjadi pada perempuan ini? Dia tobat justru karena melihat ada rasa takut dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Takutan seorang hamba ahli ibadah itu yang membuat dia bertobat. Tapi ternyata rasa takut itu membuat dia mati, dan mati dalam ketakutan. Tapi bukan karena takut miskin, bukan takut melarat, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya perempuan yang bertobat itu dipertemukan Allah dengan orang yang baik, dengan saudara orang baik. Begitulah Allah memberikan jalan kebaikan. Bahwa di awal hidup kita pernah salah, pernah berdosa, pernah silap, pernah khilaf, pernah melakukan perbuatan maksiat. Siapa yang tak pernah bersalah? Siapa yang tak pernah berdosa? Hikmah yang dapat kita ambil, bila awal dulu pernah hitam, legam, buruk, jangan sampai pada akhirnya tetap dalam keadaan berdosa. Mari kita perbaiki diri. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.